Masya Allah, kembali lagi di program spesial Halaqoh Fajar. Baik sahabatku, hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada, kita sudah masuk di segmen kedua. Insya Allah akan menjelaskan bagaimana jika ada seseorang yang menunda pernikahan karena ada sesuatu yang harus dikejar seperti target skripsi atau lainnya, Bu ya. Apakah hal itu sah atau bagaimana, Bu ya? Pertama, orang harus paham pernikahan itu tujuan itu apa. Tujuannya bukan untuk memperbudak pasangan. Tapi pernikahan adalah bagaimana kita bisa tolong-menolong untuk menggapai kesuksesan. Ini harus dihadirkan. Jika seorang laki-laki, dia punya hajat menikah. Kuat hajatnya. Takut tersumbat dalam keharaman, pergaulan yang luar biasa. Mana lebih bagus dia menikah atau menyelesaikan pendidikannya? Orang cerdas rata-rata akan mengatakan, pilih salah satu. Sebab kalau menikah, mungkin akan berantakan belajarnya. Konsen belajar, tapi mungkin syahwatmu bagaimana? Itu kelas rata-rata. Cuman saya ingin membangun orang punya cerdasan di atas rata-rata. Jangan seperti orang biasa. Kenapa tidak jadikan pernikahan itu adalah sarana untuk mencari kawan yang bisa saling mendukung? Kan lebih indah lagi, terpenuhi kebutuhan syahwatnya. Sebab hari ini yang tidak menikah tapi syahwatnya bergolak, tidak kenal agama, berzina. Sampai na'udzubillah ada buahnya, alangkah banyak orang hamil luar nikah, ayo. Kenapa itu semua terjadi? Karena dia tidak takut kepada Allah. Kenapa cara pintu halal yang indah tidak kita buka? Oke, Anda sebagai seorang siswa punya hajat menikah, ketemu siswi yang punya hajat menikah. Tentunya semuanya punya masa depan yang baik. Sama-sama berpendidikan. Urusan kehamilan bisa diatur. Sama-sama mengerti caranya seperti apa. Dan hiburan kami adalah tidak dengan obat akan, tapi dengan hitungan-hitungan atau dengan cara-cara. Sebab obat itu memasukkan kimia ke dalam perut adalah juga tidak suatu, bukan suatu yang baik. Menikah saling mendukung. Kemudian sampai sukses, bahkan subhanallah, suami istri indah, berangkat sholat ada temannya, enggak ada yang mengganggu, pikiran jelas, cerdas. Kenapa harus menunda, menuntut ilmu? Tapi dengan catatan, ada tanggung jawab dong. Jangan gara-gara pernikahan, lalu berubah belajarnya menjadi merosot. Orang tua ya marah dong. Sudah orang tua yang membiayai, Anda semakin mundur belajar Anda. Wah ini Anda tidak cerdas. Artinya Anda semakin cekatan, semakin semangat belajar. Kenapa? Orang lain tidak punya, aku punya halal di rumahku. Hiburan yang halal di rumahku. Tinggal belajar. Makanya menuntut ilmu tetap berjalan. Tanggung jawab dengan ilmunya pun oleh orang tuanya telah direstui untuk punya yang halal. Itu baru cerdas. Hebat. Jika ternyata namanya manusia, istri keburu hamil. Gak ada masalah. Istri yang tahu diri dong, karena suaminya juga lagi belajar. Saling memaafkan urusan nafkah. Bahkan dalam menuntut ilmu, kami sendiri mengalami bahwasanya kami menikah di saat kami belajar. Dan sengaja kami sampaikan, kami belajar. Bukan kami punya uang banyak. Setelah ada kesepakatan menikah, kami tahu. Istri belajar, kami masih belajar. Cuman daripada masuk wilayah haram, ya sudah menikah. Cara hidupnya sederhana, BSS. Bayar sendiri-sendiri. Istri dapat kiriman, saya dapat kiriman. No problem. Sampai bertahun-tahun, saya melanjutkan sekolah. Biasa semacam itu. Kenapa? Dalam rumah tangga kita tidak ada tuntut-menuntut. Saya dapat kiriman uang ala kadarnya. Dan memang sepertinya, saya tidak tahu betul, sepertinya lebih banyak istri saya waktu itu dapat uang. Cuman cara pakainya yang adil dong. Dihabiskan duit saya dulu baru duit istri. Masa duit istri pakai dulu baru saya? Kan malu dong suami. Duit saya kalau sudah habis, baru duit istri. Dan itu pun tidak cukup. Biasa. Tidak boleh kita saling menuntut. Setiap tanggal 20, 25, kadang sudah nggak ada. Bingung. Mau beli roti? Biasa. Mau beli ini nggak? Karena biasanya bagi sarapan roti di sana. Jadi biasa, alhamdulillah. Listrik mati biasa. Copot listrik musim panas. Pisang dimasukkan langsung matang di negeri panas. Listrik mati. Nggak punya duit untuk bayar. Biasa. Nggak jadi berantem dan sebagainya. Alhamdulillah. Karena dia menerima. Bukan menuntut. Tapi kalau sudah gaya hidup, tuntut-menuntut, tersiksa. Maka Anda boleh menikah, tapi tolong di samping tidak saling menuntut, saling menghargai dong. Hargai. Saya ngerti kalau saya pulang dari sekolah. Pulang sekolah dia mengerti betul. Istri mengerti betul saya pulang sekolah. Kalau memang bisa nemenin masak saya. Kalau tidak, saya ada kerjaan, saya ngerjakan. Karena kita sambil sekolah, sambil ngajar juga waktu itu kan. Begitu, jadi padat waktu kita. Nah, seperti itu, jadi wajar. Nah, istri waktu sekolah, hamil. Sampai kadang sering pingsan, hamilnya agak berat dan sebagainya. Sampai kadang infus masukin ke rumah. Ya, kita saling mengerti. Tidak jadikan itu beban, nikmat. Kita memperkhidmat kepada pasangan, seperti itu. Jangan, yang menjadi masalah, ingat. Kenapa hidup menjadi susah, Anda menuntut pasangan Anda. Tersiksa hidup. Menuntut. Ya, suami memang berhak. Memang suami adalah kewajiban beri nafkah. Istri berhak untuk minta. Tapi ini kan proses. Ya, memaafkan. Seorang istri bisa berkata kepada suaminya yang bisa belajar. Bang, yang penting sukses belajar. Oke. Kan setelah itu kita cari sama-sama. Seperti itu. Makanya kami sampaikan mana? Menunda pernikahan karena menuntut ilmu atau tidak? Bisa sama-sama. Kenapa? Kalau Anda bisa menunda dan aman syahwat Anda, Anda tunda. No problem. Tapi kalau syahwat Anda berkurang, tidak kuat. Menikah, indah. Kemudian apa? Jangan biasa menuntut. Saya sekarang menikah. Waktu saya menikah, belajar. Giliran generasi anak saya, belajar. Sama-sama belajar. Sekarang anak saya juga belajar, harus begitu. Menikah, silakan menikah, belajar. Tapi benar dong, belajar. Sekarang punya suami, belajar, tetap belajar. Suaminya juga belajar, sama-sama belajar, biasa. Ya berlaku, BSS belajar, bayar sendiri-sendiri, tidak ada masalah. Kalau mampu. Gitu aja sederhana, jangan bikin susah hidup. Kenapa Anda bikin ruwet hidup? Bukankah keindahan dalam bercinta adalah di saat Anda bisa memberi, bukan menuntut. Paham? Wahai orang yang ingin bahagia, hidup kok main tuntut, menuntut. Belum menikah sudah menuntut. Nanti gimana nafkah anak perempuan saya? Belum apa-apa bilang nafkah anak perempuan saya. Belum apa-apa sudah mau main tuntut dan sut. Anda harusnya harapan, itu laki-laki hebat ya. Ke depan akan mengangkat derajat anak Anda. Sudah nikahkan. Mungkin Anda sebagai seorang bapak membiayai dia, no problem. Mantu Anda. Mantu Anda kan nanti kalau punya anak cucu Anda, sama kan. Sebagai seorang pria, tanggung jawab kalau punya rezeki. Jangan pelit dong disembunyikan duitnya istri, mentang-mentang istrinya kaya raya. Oh ini laki-laki hebat benar. Yang menjadikan masalah orang gak benar gitu saja. Orang memperbudak pasangannya. Memanfaatkan pasangannya. Bukan mengabdi, memperbudak. Itu sebab ketersiksaan. Itu kan kalau tinggalnya bareng, Bu, ya. Bagaimana kalau misalnya sekarang kasusnya LDR, Bu, ya. Mereka sedang menuntut ilmu tapi harus terpisah dengan jarak seperti itu, Bu, ya. Kadang membuat terganggu belajarnya. Sebetulnya yang menjadikan mudah itu kecerdasan berpikir. Sekarang kalau tidak menikah lalu dia komunikasi dengan perempuan juga enggak bisa ngapa-ngapain. Bedanya dia dosa. Berpacaran. Anggap saja pacaran yang indah. Kenapa enggak seperti itu? Kan anggap saja pacaran yang halal. Telepon, video call, asik. Kenapa? Kok menjadi masalah itu? Bandingannya itu loh, kasihan si jomblo sebelah rumahmu itu loh ya. Dia ngestop setiap hari. Itu yang dipikirin. Sudah punya pasangan hanya karena LDR saja, karena masa-masa sekolah. Dan masih bisa bertemu sebulan sekali. Tumpuk rindunya sebulan sekali. Ada setahun sekali, bahkan ada orang cari fulus kerja ke luar negeri, 2 tahun baru pulang. Ayo, kenapa Anda tidak? Anda mencari ridho Allah, belajar kok Anda hanya urusan LDR saja jadikan permasalahan. Jangan gampang membuat masalah sesuatu yang sebenarnya bisa Anda selesaikan dengan kesadaran Anda dan kecerdasan akal Anda. Cuman harapan kami adalah pertemuan itu penting. Cuman pilihannya kan, jomblo-jomblo sengsara. Ini punya istri tapi jarang ketemu, masih lumayan daripada jomblo murni. Masih bisa teleponan halal, sayang, buat puisi indah. Bahkan mungkin sepanjang perpisahan bisa membuat satu buku tebal isinya puisi. Puisi kerinduan. Waduh, dahsyat. Belum pernah ketemu. Ya, tapi sudah punya halal. Nafkah halal dan sebagainya. Nah, apalagi sudah pernah bertemu misalnya sebulan sekali, seminggu sekali. Ya jadi masalah. Padahal ada katanya seminggu sekali bertemu aja katanya masih bikin masalah kok. Malas belajar dan sebagainya. Wah ini sudah gak benar. Tidak cerdas dia. Masih bisa ketemu setengah bulan sekali. Alhamdulillah, ditumpuk turun di itu cinta. Tuangkan dalam puisi, tuangkan dalam kalimat-kalimat manja. Nanti ketemu sudah. Indah, selesai. Kalau sekolah nggak kuat benar dan sebagainya, suruh pindah sekolah dong pasangannya. Nggak kuat, ini syahwat, haram, haram, haram. Oke, pindah. Mutasi? Bisa. Jangan dipersusah, persulit hidup itu. Tapi kalau saya pindah, nah gaji saya lebih sedikit nih. Nah ini sudah mulai. Berapa harganya kemesraan kalau Anda paham? 1 juta? 2 juta? 3 juta? Nggak bisa dinilai dengan uang kemesraan dengan pasangan. Maka jangan gara-gara apa namanya, lebih sedikit gajinya, lalu dia memilih gaji banyak tapi jauh dari pasangan. Ini kan problem lagi pada dirinya. Nggak cerdas dia. Itu saja. Baik, syukur kasiran Buya atas pembahasannya. Baik, sahabat dan pemirsa Al-Bajah TV, pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, kita akan kembali pada season yang ketiga, yaitu season tanya jawab. Dan jangan kemana-mana, tetap di program spesial Halaqoh Fajar.